Seolah dia menari di mataku, melekat di kulitku, di hatiku. Apa yang kini harus kulakukan? Wajahnya selalu ada di pikiran. Oh, tiba-tiba aku suka. Senyumnya selalu terbayang-bayang. Caranya bicara, oh, aku suka. Dia punya semua pesona. Dia punya semua yang ku damba. Sosok yang cantik, anggun menari, gerak menawan. Tutur cemerlang, hati yang tulus, tak bisa aku lewatkan. Sungguh cinta dia, sungguh sayang dia, dia sangat menggoda. Sempurna, sungguh ku cinta dia, sungguh ku sayang dia, dia sangat menggoda, dia sempurna. Senyumnya selalu terbayang-bayang. Caranya bicara, aku suka. Dia punya semua pesona. Dia punya semua yang ku damba. Sosok yang cantik, anggun menari, gerak menawan. Tutur cemerlang, hati yang dulu tak bisa aku lewatkan. Sungguh cinta dia, sungguh sayang dia, dia sangat menggoda, dia sempurna. Sungguh cinta dia, sungguh sayang dia, dia sangat menggoda, dia sempurna. Melekat di kulitku, di hati.